Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Al-Imam al-Mujaddid Syekh Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan di dalam bab Maja'a fi Mutawwirin, bab tentang ancaman yang datang bagi orang-orang yang menggambar. Hadis yang kedua, beliau rahimahullah mengatakan walahuma an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ashaddu an-nasi 'adaban يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله ولهما. Dan di dalam hadis riwayat keduanya, yakni riwayat Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ashaddu an-nasi 'adaban, manusia yang paling besar, keras, azabnya, siksanya pada hari kiamat, yaumul qiyamah, adalah alladzina yudahi'una bi khalqillah, orang-orang yang menandingi ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia yang paling keras azabnya pada hari kiamat adalah orang-orang yang menandingi ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ashaddu an-nas, manusia yang paling keras, yang paling besar dan berat azabnya. Yang dimaksud dengan azab di sini tentunya adalah hukuman azab, siksaan yang itu merupakan hukuman. Sebab terkadang kata azab dimaukan dengannya adalah penderitaan walaupun bukan sebagai hukuman atas suatu kesalahan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-safar qita'ah minal 'adab. Safar itu merupakan qita'ah. Ini sepotong, sebagian dari adab. Ini penderitaan, bukan karena salah kemudian dihukum. Sehingga yang dimaksud dengan adab terkadang hukuman yang berupa siksaan dan semisalnya, dan terkadang yang dimaksud dengan adab adalah penderitaan secara umum walaupun bukan hukuman atas kesalahan. Namun jelas yang dimaukan dengan azab di dalam hadis ini adalah hukuman atas kesalahan. Nah, manusia yang paling berat, paling keras, dan paling besar azab dan siksaannya, hukumannya pada hari kiamat adalah orang-orang yang menandingi ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yudahi'un, seperti tadi, menandingi atau yushabihun, menyerupai. Yakni membuat sesuatu yang menyerupai ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yudahi'una bihalqillah, yakni yushabihun bihalqillah, menyerupai ciptaan Allah, yakni membuat sesuatu yang mereka serupakan dengan apa yang Allah ta'ala ciptakan. Naam. Yang dimaksud dengan orang-orang yang menandingi ciptaan Allah atau membuat sesuatu yang mereka serupakan dengan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, yakni orang-orang yang mutawwirun. Sebagaimana yang disebut di dalam judul Maja'a fil mutawwirin, ancaman yang datang bagi para mutawwirin, yakni orang-orang yang membuat suar yang menyerupai ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala dan makhluk-makhluk Allah. Membuat suar, yakni melakukan taswir. Yudahi'una bihalqillah adalah orang-orang yang melakukan taswir. Apa itu taswir? Telah kita pelajari kemarin. Taswir yaitu tashkilu syai' ala hay'ati suratin mu'ayyanah. Itu pengertian taswir. Tashkil syai', membuat sesuatu ala ghairi atau ala hay'ati sifatin mu'ayyanah. Ya. Atau suratin mu'ayyanah. Dalam suatu bentuk tertentu atau dengan suatu bentuk tertentu. Naam. Jadi membuat sesuatu, ya, membuat sesuatu dengan suatu bentuk tertentu. Dalam hal ini membuat sesuatu dengan bentuk yang menyerupai makhluk Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Nah, ini taswir. Mungkin muncul pertanyaan, disebutkan di dalam hadis ini asyadun nasi adaban hayaumal qiyamah, manusia yang paling keras adabnya pada hari kiamat. Nah, bagaimana dengan golongan-golongan manusia yang lain seperti orang-orang musyrik? Tidakkah orang-orang musyrik itu lebih besar adabnya pada hari kiamat? Kenapa di dalam hadis ini orang yang menggambar justru disebutkan sebagai orang yang paling keras adabnya pada hari kiamat? Jawabannya, para ulama memiliki beberapa pendapat di dalam menggabungkan dalil-dalil ini. Dalil-dalil seperti di sini yang menyebutkan bahwa pelaku taswir, gambar, itu orang yang paling keras adabnya pada hari kiamat, dengan dalil-dalil yang menyebutkan bahwa ya, orang-orang musyrik atau orang-orang munafik itu adabnya yang paling keras pada hari kiamat. Bagaimana cara menggabungkannya, menjamaknya? Ada beberapa pendapat. Di antara pendapat yang ada adalah bahwa hadis ini, hadis yang menyebutkan para pelaku taswir yang membuat sesuatu yang menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengannya adalah para mutawwirun yang sampai pada tingkat kekufuran. Orang-orang yang menggambar yang sampai pada tingkat kekufuran. Sehingga sama dengan jenis-jenis manusia yang kafir yang lain. Sehingga bukan manusia yang membuat gambar makhluk bernyawa biasa. Bukan orang yang termasuk dalam jenis ini yang biasa. Yang dimaksud adalah para pelaku gambar yang sampai pada tingkat kekufuran. Mungkin muncul pertanyaan lagi. Nah, kapan pelaku gambar, pelaku taswir, al-musawwir itu sampai pada tingkat kekufuran? Sampai pada tingkat kekufuran pada dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah ketika dia membuat suar gambar, entah gambar dua dimensi, ya, di kertas atau semisalnya, atau gambar tiga dimensi seperti patung, ya. Dia membuat gambar dengan tujuan agar gambar tersebut diibadahi. Agar gambar tersebut atau patung tersebut diibadahi, kan disembah, dipuja. Ya. Atau dia membuatkan untuk orang lain, ya, sementara dia tahu bahwa patung itu akan dipuja atau gambar itu akan diibadahi dan disembah. Maka artinya dia telah berta'awun untuk membantu di atas dosa. Ya, di atas dosa kesyirikan, kekufuran. Maka dia pun ikut kufur. Na'udzubillah min dzalik. Nah, dan keadaan yang kedua, kapan orang yang melakukan taswir juga sampai pada tingkat kekufuran? Keadaan yang kedua adalah ketika orang yang membuatnya ini, ya, membuat taswir atau membuat suar, ya, meyakini bahwa ciptaannya atau buatannya ini, ya, sepadan, semisal, sama bagusnya dengan ciptaan Allah, atau bahkan lebih bagus lagi, lebih sempurna lagi dibandingkan dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ada orang yang membuat gambar dua dimensi sangat indah, dia menganggap bahwa ini lebih indah daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Atau dia membuat patung atau robot dan semisalnya, menganggap itu lebih sempurna daripada manusia yang diciptakan oleh Allah. Ya, maka bisa sampai pada tingkat kekufuran. Nauzubillah. Adapun orang yang membuat gambar gambar makhluk bernyawa, ya, di selain dua keadaan ini, maka hukumnya, ya, tergolong pelaku dosa dan tidak sampai pada tingkat kekufuran jika berada di selain dua keadaan tersebut. Ya, jadi orang yang membuat taswir ya terkhusus gambaran makhluk bernyawa, namun ya tidak masuk dalam dua keadaan yang tadi, maka dihukumi pelaku dosa besar saja. Ya, tapi itu juga sangat besar, hanya saja tidak sampai pada tingkat kekufuran. Nah, keterkaitan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ini dengan bab ini adalah bahwa hadis ini menjelaskan besarnya hukuman al-musawwirin, besarnya hukuman orang-orang yang menggambar. Ya, seperti tadi, asyadun nasa adaban yawmal qiyamah, orang yang paling keras adabnya pada hari kiamat. Menunjukkan bahwa tasvir, perbuatan menggambar, terkhusus gambar makhluk bernyawa seperti yang akan kita pelajari bersama insyaAllah, ya, perbuatan tersebut adalah dosa yang sangat besar. Ya, hanya saja seperti tadi, sebagian ulama membawa hadis ini kepada dua keadaan di mana pelaku gambar sampai pada tingkat kekufuran. Namun sebagian ulama yang lain ya mengatakan bahwa ini juga berlaku bagi para pelaku gambar yang tidak sampai pada tingkat kekufuran. Terus bagaimana dikatakan bahwa adabnya paling berat? Nah, ini ada penjelasan-penjelasan yang lain yang terang oleh para ulama. Namun sementara kita cukupkan dengan itu tadi. Kemudian beberapa faedah disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah yang dapat diambil dari hadis ini. Yang pertama adalah tahrimut tasghir. Diharamkannya menggambar. Diharamkannya menggambar dengan seluruh bentuknya dan dengan cara apapun. Ya, entah itu dua dimensi, tiga dimensi, ya dengan media ini dan itu, dengan cara apapun, maka itu diharamkan. Sebab jelas di dalam hadis ini yang disebutkan adalah yudahi'un bihalqillah. Yudahi'un. Ini menyerupai. Membuat sesuatu yang serupa. Tidak diterangkan medianya apa. Ya, tidak diterangkan medianya apa. Demikian juga tidak diterangkan apa. Tidak diterangkan caranya bagaimana. Yang jelas membuat sesuatu yang menyerupai ciptaan Allah. Jadi ini kan umum atau mutlak. Sehingga berlaku untuk seluruhnya. Intinya adalah membuat sesuatu yang menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua adalah azab yaumul qiyamati yatafawat bihasabil jaraim. Bahwa azab pada hari kiamat itu akan bertingkat-tingkat. Ya. Akan berbeda-beda dan bertingkat-tingkat. Ya. Tingkat apa? Kerasnya, pedihnya. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan dosanya. Ya. Jika dosanya ini, maka adabnya ini, dosanya itu, adabnya lebih keras, dan seterusnya. Sebab di dalam hadis ini, sebutkan asyadun nas, adaban, yaumal qiyamah. Orang yang paling keras adabnya pada hari kiamat. Menunjukkan ada yang keras, tapi tidak paling keras. Menunjukkan ada yang lebih ringan, dan seterusnya. Menunjukkan bahwa adab pada hari kiamat itu, mutafawit. Bertingkat-tingkat, berbeda-beda tingkat keperasannya. Kemudian faedah yang ketiga, anna tasvir, bahwa menggambar, terkhusus menggambar makhluk bernyawa, ya, termasuk dosa besar, termasuk dosa-dosa besar yang terbesar. Nah, bagaimana tentang rincian hukum menggambar tasvir? Ya, setelah kita ketahui pengertian tasvir secara umum adalah tazkiru syai' ala hay'ati suratin mu'ayyanah. Membuat sesuatu dengan suatu bentuk tertentu. Ini pengertian tasvir secara umum. Masuk di dalam pengertian ini tasvir yang diperbolehkan. Demikian pula tasvir yang diharamkan. Adapun tasvir secara umum maka terbagi dari tiga macam. Sebagaimana yang disimpulkan dari keterangan para ulama. Tasvir menggambar entah itu dua dimensi maupun tiga dimensi. Dua dimensi seperti di kertas, dan semisalnya tiga dimensi ya berarti berwujud, berfisik, seperti patung. Tasvir, ya, ada tiga macam. Macam yang pertama adalah tasvir ma yasna'uhul adami. Ya, menggambar, ya, apa yang dibuat oleh manusia. Menggambar sesuatu yang dibuat oleh manusia. Contohnya apa? Menggambar mobil, menggambar rumah. Ya, menggambar mobil, menggambar rumah, bangunan, ya, dan semisalnya. Apa hukumnya? Hukumnya adalah boleh. Ya, hukumnya adalah boleh. Sebagaimana membuat benda itu sendiri, mobil, rumah, dan lain sebagainya, hukumnya boleh, maka menggambarnya pun juga tentu jelas boleh juga. Adapun macam yang kedua adalah taswir ma la yakhluquhu illallah. Taswir ma la yakhluquhu illallah. Menggambar sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menggambar sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Ini bukan buatan manusia. Manusia tidak turut andil dalam membuatnya. Ya. Tidak turut andil dalam membuatnya. Dan ya, di dalam sesuatu tersebut ada kehidupan. Menciptakan sesuatu yang diciptakan oleh Allah yang terdapat padanya kehidupan. Ya, namun kehidupannya itu binama, dengan tumbuh, dengan pertumbuhan, bukan dengan roh atau nyawa. Jadi makhluk ciptaan Allah digambar. Dan makhluk itu apa, hidup. Makhluk itu hidup, bukan benda-benda yang dikatakan mati begitu ya. Makhluk itu hidup, namun kehidupannya itu binama, dengan pertumbuhan, tumbuh. Ya. Bukan kehidupannya itu bukan dengan nyawa. Seperti apa? Ya, seperti asjar, zuru', seperti pepohonan. Ya, seperti pepohonan, tanaman-tanaman. Ya. Apa hukumnya menggambar pepohonan? Ini kan hidup. Makhluk-makhluk Allah yang jelas hidup, namun hidupnya bukan dengan roh, dengan nyawa, tidak ada nyawanya. Tetapi hidupnya dengan apa? Dengan dikatakan tumbuh, dikatakan hidup karena tumbuh. Ya, dari apa namanya, benih kemudian tumbuh, jadi besar, semakin besar, dan seterusnya. Apa hukum menggambar pepohonan dan semisalnya ini? Ya, diperselisihkan oleh para ulama. Yang jelas jumhur ulama berpendapat boleh. Boleh menggambar ya pepohonan dan semisalnya. Ya, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang hidup tapi hidupnya bukan dengan nyawa. Hukumnya boleh menurut jumhur ulama. Ya. Naam. Menurut jumhur ulama hukumnya boleh sebab mereka mengatakan dalil-dalil yang melarang taswir ya itu dibawa kepada taswir atau menggambar makhluk bernyawa. Makhluk yang hidup dan hidupnya dengan nyawa. Manusia, hewan, ya. Manusia dan hewan. Yang hidup dengan nyawa. Ya, kalau dicermati memang nampak sebagaimana yang ya dinyatakan oleh jumhur ulama ini, ya, yang dilarang adalah yang hidup dengan nyawa untuk digambar. Ya, adapun pepohonan dan jenisannya maka tidak dilarang. Ini pendapat yang pertama, pendapat jumhur ulama terkait dengan menggambar pepohonan dan jenisannya. Pendapat yang kedua, ya, pendapat yang kedua mengatakan haram, diharamkan menggambar pepohonan dan semisalnya. Nah, pendapat ini dipilih oleh sebagian salaf. Ya, di antara mereka adalah Mujahid bin Jabir rahimahullah. Mujahid bin Jabir rahimahullah. Namun nampak dari pendapat yang lebih kuat, lebih jelas adalah pendapat jumhur ulama. Ya, sebab dalil-dalil yang melarang itu larangannya ya kembali kepada atau dibawa kepada gambar makhluk bernyawa. Kemudian macam yang ketiga adalah taswir ma fihi nafs, menggambar sesuatu yang terdapat padanya nyawa. Ya, seperti manusia dan hewan-hewan, ya sapi, ya kambing, ayam dan semisalnya. Nah, apa hukumnya menggambar gambar makhluk bernyawa? Ini juga ternyata diperselisihkan oleh salaf, diperselisihkan oleh para ulama terdahulu. Ya. Di antara mereka, ini pendapat yang pertama mengatakan, ya, pendapat yang pertama mengatakan diharamkan, ya, diharamkan jika berbentuk tiga dimensi, berfisik, ya, patung dan semisalnya, jadi patung manusia, patung hewan. Namun tidak diharamkan jika berupa dua dimensi, ya, ini tidak memiliki fisik, semacam gambar saja di kertas atau di dinding dan semisalnya. Ya, jadi pendapat yang pertama ini merinci, diharamkan jika tiga dimensi, tidak diharamkan jika dua dimensi. Paham? Pendapat yang kedua, dan ini pendapat jumhur ulama, jumhur salaf, ya. Pendapat yang kedua mengatakan diharamkan tanpa ada perincian. Ini menggambar-gambar makhluk bernyawa, menggambar makhluk bernyawa diharamkan baik berbentuk tiga dimensi maupun dua dimensi. Ya, karena tidak ada perbedaan. Keduanya sama-sama gambar makhluk bernyawa. Ya. Nah, kenapa seperti itu? Atau apa dalilnya? Ya, dalilnya tadi yang terangkan dan disebutkan oleh penulis rahimahullah. Ya, seperti hadis Aisyah tadi, asyadun nasi adaban yawmal qiyamah alladzina yudahi'una bikhalqillah. Ya, manusia yang paling besar adabnya, paling keras adabnya pada hari kiamat adalah yang membuat sesuatu yang serupa dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalil tentang apa? Diharamkannya tasvir, dan tasvir itu tergolong dosa besar. Nah, dan dosa apa dalil-dalil yang lain yang telah kita pelajari. Kemudian, ya, terkait dengan metode menggambar. Metode menggambar khusus, ya, gambar-gambar di era modern ini, ya, dengan alat-alat modern ini, ya, apa hukumnya? Tasvir aswarin mu'asirah al-haditha. Ini gambar-gambar, membuat gambar-gambar modern dengan alat-alat di zaman ini. Maka ini terbagi menjadi tiga macam. Ya, gambar-gambar dengan alat-alat ini, alat-alat modern, bukan manual dengan tangannya. Terdiri dari tiga, atau terdiri, atau terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama adalah fotografi. Jadi foto. Ya, foto. Nah, apa hukumnya? Ya, gambar yang dibuat dengan foto, ya, hukumnya, ya, diharamkan oleh aktsarul ulama, mayoritas para ulama. Mayoritas para ulama yang mu'tabar mengatakan haramnya gambar makhluk bernyawa, ya, yang diambil dengan cara memfotonya. Ya, di antara para ulama tersebut adalah Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Al-Albani, ya, Syekh Ibnu Baz, ya. Demikian juga Al-Lajnah Ad-Daimah, Komite Tetap Urusan Fatwa Kerajaan, ya, Arab Saudi. Nah, sehingga hukumnya adalah diharamkan, ya. Hukumnya adalah diharamkan. Nah, berdasarkan ini dalilnya keumuman hadis-hadis yang melarang gambar. Ya, karena semuanya tergolong apa? Gambar. Semuanya surah. Ya, bahkan orang sekarang, orang Arab sekarang pun menyebutnya surah, gambar. Ya, ya sudah, berarti kan masuk di dalam lafaz tasvir. Ya, nah bagaimana hukum tasvir menggambar makhluk bernyawa? Kan tidak boleh, ya sudah. Ya. Tidak boleh, sehingga masuk dalam istilah atau kata tasvir. Ya. Nah, kecuali ketika ada kondisi yang darurat, yang sangat mendesak, yang darurat, maka diperbolehkan, ya, gambar fotografi tersebut. Seperti apa kondisi yang darurat, yang diterangkan oleh para ulama, Ya, seperti untuk membuat SIM, surat izin mengemudi, ya, untuk apa, kartu identitas, ya, dan semisalnya. Nah, dan sebagian orang, atau sebagian orang yang memandang bolehnya gambar fotografi, ya, ya, nampaknya bertentangan. Kenapa? Nampaknya pendapat mereka bertentangan, ya, karena mereka menganggap tidak boleh jika digambar dengan tangan, ya, namun boleh ketika digambar dengan foto. Padahal mana yang lebih bagus dan lebih mirip dengan aslinya? Ya, tentu yang lebih mirip dengan aslinya adalah foto. Ya, adapun terkait dengan caranya, tapi kan ini kita sekedar semacam mencetak cahaya saja, ya. Itu sama saja, itu sekedar cara. Itu sekedar cara. Dulu mungkin hanya dengan, ya, pena, dengan kuas dan semisalnya. Kalau sekarang teknologinya lebih maju, ya, alatnya lebih canggih, sehingga hanya memencet tombol saja sudah menjadi gambar. Itu sekedar cara, tapi intinya adalah hasilnya bagaimana, gambar atau bukan gambar, ya sudah. Itu adalah gambar, dan gambar makhluk bernyawa masuk dalam keumuman hadis-hadis yang melarang gambar makhluk bernyawa. Bahkan ini lebih mirip lagi dengan aslinya. Nah, kemudian macam yang kedua dari gambar-gambar modern di zaman ini, ya, ini video. Ya, ini video. Terkait dengan video yang berisi gambar makhluk bernyawa, ya, ada tiga pendapat di kalangan para ulama. Ada tiga pendapat. Ini video, ya. Kalau tadi kan foto biasa. Kalau foto, mayoritas ulama mengatakan haram. Foto makhluk bernyawa. Kalau video, ada tiga pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan at-tahrim, mengatakan haram. Ya, mengatakan haram. Ya, secara mutlak. Ya, walaupun tujuannya itu untuk dakwah. Walaupun tujuannya untuk dakwah, misalkan membuat film atau membuat video begitu, video ceramah dan semisalnya, kemudian disebarluaskan, itu kan dakwah. Nah, ini termasuk untuk dakwah pun diharamkan, pendapat yang pertama ini. Nah, di antara yang berpendapat seperti ini adalah Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah dan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Pendapat yang kedua mengatakan video yang berisi gambar makhluk bernyawa hukumnya adalah boleh, al-jawaz. Apa argumennya, apa alasannya? Alasannya adalah, ya, karena itu serupa dengan mir'ah, serupa dengan cermin. Ya, seperti orang bercermin saja, menurut mereka seperti itu. Nah, pendapat yang ketiga mengatakan, ya, dirinci. Ya, jika tidak ada kebutuhan, maka haram. Jika ada kebutuhan, ya, terkhusus, terlebih kebutuhan apa namanya, agama, ya, yang berkaitan dengan agama, maka boleh. Ya, dalam rangka berdakwah, ceramah, divideokan, kemudian sebarluaskan. Sehingga ini tiga pendapat para ulama yang mu'tabar terkait dengan hukum video yang berisi gambar makhluk bernyawa. Yang pertama mengatakan haram secara mutlak, dan kedua mengatakan boleh secara mutlak, yang ketiga mengatakan, ya, dirinci. Boleh jika ada kebutuhan, ya, untuk dakwah. Kalau tidak ada kebutuhan semacam itu, maka tidak diperbolehkan. Nah, yang paling nampak, ya, tetap at-tahrim, wallahu a'lam, ya. Karena mau bagaimanapun itu juga gambar. Ya, hadis-hadis ini kan mutlak atau umum. Ya, kalau mengikuti kaidah usul fiqih, ya, mestinya mencakup, juga mencakup video. Hanya saja dalam video kan gambarnya bergerak. Kan sama saja gambar makhluk bernyawa. Ya, walaupun, ya, tidak diingkari dengan keras, tidak perlu mengingkari dengan keras kepada orang yang memiliki pendapat lain terkait dengan video ini. Ya. Kemudian, macam ketika adalah apa? Ya, semacam video call, ya, messenger atau semisalnya video call. Kalau tadi kan video yang tersimpan. Kalau ini, ya, semacam panggilan tapi dengan gambar video. Ya. Sebab ini nampaknya kan wallahu a'lam tidak tersimpan. Kita dengan video tadi kan memang yang apa makhluk bernyawa divideokan dan disimpan. Ya, disimpan videonya. Kalau ini kan sekedar seperti orang yang sedang bertatap muka, kemudian setelah selesai ya sudah. Kita tidak menyimpannya. Nah, ini macam yang ketiga. Ya. Apa hukumnya? Ya. Diperselisihkan oleh para ahlul ain terkait dengan panggilan video semacam ini. Ya. Pendapat yang pertama mengatakan haram. Di antara yang beberapa seperti ini adalah Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Sehingga Syekh Muqbil berpendapat haram video, entah video yang disimpan maupun video call. Pendapat yang kedua mengatakan boleh terkait dengan video call ini. Ya. Pendapat yang kedua mengatakan boleh. Ya, wallahu a'lam. Mungkin sebagai faedah, bagaimana dengan ya membuat gambar makhluk bernyawa tetapi tidak menetap gambar tersebut, tidak menetap seperti apa ya, seperti sekedar kita mencoret-coret di pasir ya, gambar orang melukis di pasir kan nanti kan hilang, mudah sekali hilang ya. Ini boleh atau tidak ini ya, kan kita nggak apa namanya tidak mematenkan suatu gambar ya dengan pena atau dengan kuas atau dengan foto, kan kita sekedar coret-coret saja, mungkin sedang di pantai ya, atau mungkin ya di adonan gitu ya, adonan kue dan semisalnya membuat gambar-gambar begitu, hukumnya boleh atau tidak ya. Jadi terangkan ya, atau pendapat jumhur ya, pendapat jumhur adalah hal itu juga tidak diperbolehkan ya, juga sama tidak diperbolehkan. Jadi gambar makhluk bernyawa, ada kepalanya, ada tubuhnya, dan seterusnya, kemudian ada mata, dan seterusnya. Tidak diperbolehkan. Walaupun gambar tersebut la jadum, ya tidak menetap. Ya. Nah, nanti akan rusak atau hancur lagi. Nah, jadi ketika membuatnya itu tidak boleh. Walaupun nanti ya, otomatis akan hilang sendiri, tapi ketika membuatnya tidak boleh. Ya. Kenapa tidak boleh ya? Karena masuk di dalam keumuman-keumuman hadis yang melarang membuat gambar. Kemudian faedah yang lain, bagaimana dengan membuat gambar ya, suar ta'biriyah, gambar ta'biriyah. Ya, sebagai ungkapan ekspresi, ekspresi sedih, ya, ekspresi senang, ekspresi begini dan begitu. Nah, nampaknya wallahu a'lam ya, masuk dalam pembahasan ini apa sih istilahnya, emoticon gitu ya. Nah, apa hukumnya ini? Karena ada kepala, ada mata, ada hidung mungkin ya. Mungkin juga ada mulut. Nah, demikian juga contoh lainnya kan, seperti kita membuat roti, misalkan kita beri roti tersebut mungkin berupa lingkaran gitu ya. Lingkaran, bundar. Kemudian kita kasih mata, hidung, kemudian bibir yang sedang tersenyum begitu. Gimana ini? Ya, hukumnya. Ya. Hukumnya ya. Nampaknya wallahu a'lam ini juga dilarang. Dan ini sama saja ya menggambar gambar makhluk bernyawa, wallahu a'lam. Dan itu masuk di dalam apa? Menggambar kepala. Menggambar kepala. Nah, ini beberapa permasalahan terkait dengan hukum taswir, menggambar. Adapun terkait dengan menyimpannya, menyimpan gambar, insya Allah akan kita pelajari ya, setelah atau ketika membahas hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang merupakan hadis terakhir dalam bab ini. Ya, kita lanjutkan terlebih dahulu. Penulis rahimahullah menyebutkan hadis yang berikutnya yang merupakan hadis yang ketiga di dalam bab ini, bab tentang ancaman bagi para pelaku taswir. Beliau rahimahullah mengatakan walahuma ya, Ali bin Abbasin radhiyallahu anhuma, dan di dalam riwayat milik keduanya, yakni milik Al-Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu musawwirin fi nar yuj'alu lahu bi kulli suratin fawwaraha nafsun yu'adzabu biha fi jahannam. Beliau bersabda, kullu musawwir, setiap orang yang menggambar itu, fi nar, di dalam neraka, dalam an-nar. Yuj'alu lahu, akan dijadikan untuknya, pada setiap gambar yang dia buat, yang dia gambar, nafsun, jiwa, nyawa, roh. Yu'adzabu biha fi jahannam, yang dia akan disiksa dengannya di dalam jahannam. Na'udzubillah. Faham? Nah ini, kullu musawwir finnar. Setiap musawwir, ya, seluruh orang yang menggambar itu dalam neraka. Seperti yang kita tahu, kullu artinya seluruh, semua. Ini min al-fawf al-umum. Di antara kata-kata, ungkapan-ungkapan yang memberikan makna umum, luas, mencakup seluruh makna yang terkandung di dalamnya. Dalam hal ini adalah musawwir, setiap orang yang menggambar. Nah, hadis semisal inilah yang menjadikan sebagian ulama berpendapat bahwa setiap gambar tidak diperbolehkan, walaupun itu bukan gambar makhluk bernyawa, itu hanya sekedar gambar pepohonan, tanaman dan semisalnya. Ya. Kenapa? Karena lafaznya umum. Hanya saja jumhur ulama melihat konteks kalimatnya. Demikian pula melihat dalil-dalil yang lain. Setelah digabungkan, nampak yang dimaukan adalah gambar makhluk bernyawa. Yang dimaukan di dalam larangan adalah gambar makhluk bernyawa. Ya, seperti dalam hadis ini kan di akhirnya disebutkan bahwa gambarnya akan diberi nyawa. Ya, ini menunjukkan bahwa yang dilarang adalah menggambar sesuatu yang memang memiliki nyawa. Ya, manusia, hewan dan semisalnya. Kullu musawwirin finnar. Setiap orang yang menggambar, yakni gambar makhluk bernyawa, itu berada di dalam an-nar. Ya, di dalam neraka. Ya. Ini menunjukkan bahwa menggambar-gambar makhluk bernyawa hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah dosa besar. Ya. Mungkin terkait dengan hadis Aisyah sebelumnya, ya, orang yang paling keras azabnya pada hari kiamat adalah orang yang menggambar, yakni yang sampai pada tingkat kekufuran. Tapi menggambar secara umum, walaupun tidak sampai kepada tingkat kufuran, itu sudah kabirah. Min kabairi dzunub. Sudah termasuk dosa-dosa besar, walaupun tidak sampai pada tingkat kufuran. Ya, kenapa? Karena ancamannya adalah finnar. Dan kita lihat kullu, seluruh. Seluruh orang yang menggambar gambar makhluk bernyawa, entah sampai pada tingkat kekufuran atau tidak, ya, maka tempatnya nanti adalah an-nar. Ini menunjukkan dosa besar. Sebab dosa besar, ya, pengertiannya adalah dosa yang terdapat pada nyawa, ancaman khusus, ya, di antaranya adalah ancaman dengan an-nar. Nah, yuja'alu lahu, ya, bagaimana bentuk azabnya di dalam neraka bagi pelaku gambar makhluk bernyawa? Yuja'alu lahu, akan dijadikan untuknya pada setiap gambar yang dia gambar, pada setiap gambar makhluk bernyawa yang dia buat, nafsun, jiwa, roh, nyawa. Yu'adzabu biha fi jahannam, yang mana dia akan disiksa, diadab dengannya, fi jahannam, di dalam jahannam. Man. Di dalam jahannam. Nah, bagaimana siksaan bagi pelaku gambar makhluk bernyawa, ya, dengan apa namanya, dengan gambar yang dia buat itu, ya, bagaimana bentuk siksaan baginya, ya, dengan gambar yang dia buat itu sendiri, Allah berikan kepada nyawa dan seterusnya, bagaimana bentuk siksaannya, adabnya, bentuk siksaan dan adabnya diterangkan di dalam riwayat yang berikutnya. Walahuma anhu marfu'an. Dan di dalam riwayat milik keduanya juga, Bukhari dan Muslim, secara marfu', yang disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau yang mengatakannya. Beliau bersabda, man sawwara suratan fid dunya. Barang siapa membuat gambar, menggambar satu gambar di dunia, ya, walaupun hanya satu, bisa kita perhatikan, suratan, walaupun hanya satu. Barang siapa yang menggambar suatu gambar, yakni suatu gambar makhluk bernyawa di dunia, kullifa, dia akan dibebani. Dia akan dibebani, diperintahkan, an yansukha fiha ruh. Yakni pada hari kiamat, dia akan diperintahkan. Ya, untuk meniupkan ke dalamnya roh, nyawa. Walaysa binafiq. Dan tentunya dia tidak bisa meniupkan roh ke dalamnya. Nah, ini bentuk azabnya. Ini bentuk azabnya dan siksaannya terhadap para pelaku gambar makhluk bernyawa. Ya, dia akan dibebani, menjadi beban per hari kiamat. Menjadi beban di dalam neraka baginya. Ya, dibebani untuk meniupkan roh pada gambar-gambar yang dia buat. Nah, bagaimana kalau ternyata gambarnya sangat banyak? Maka bebannya sangat banyak dan dia tidak bisa melaksanakannya. Ya sudah, terus tersiksa. Ya, terus disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab itu. Disuruh meniupkan roh di dalam neraka jahanam ke dalam gambar-gambar yang dia buat. Ya, tapi tentunya dia tidak mampu, ya sudah, terus menerus disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, jika tidak sampai pada tingkat kekufuran, ya, maka pelaku gambar tersebut, ya, tetap kembalinya adalah al-jannah. Pada suatu saat nanti dia akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka, dari an-nar, dan Allah masukkan ke dalam jannah. Ya. Jadi ancaman dengan neraka bukan berarti pasti kekal di dalamnya. Ini menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Kecuali jika sampai pada tingkat kekufuran. Kufuran, syirikan, syirik akbar. Ya, adapun pelaku gambar di sini, maka sebagaimana dosa-dosa besar yang lain, yang mana pelakunya terancam dengan neraka. Ya, ya dihukum dalam neraka, tapi tidak mesti, ya, kekal. Ya, jika masih muslim, mukmin, ya, maka dalam neraka dia hanya disucikan. Adapun berapa lamanya, Allahu a'lam, tergantung dosanya, na'udzubillah. Namun tempat kembalinya adalah al-jannah, surga. Keterkaitan hadis ini dengan bab sangat jelas. Hadis ini menunjukkan, ya, hukum haram, haramnya taswir, menggambar makhluk bernyawa, dan ancaman bagi mereka. Ya, ancaman bagi yang melakukannya. Adapun beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, ya, yang dapat disimpulkan dari hadis ini, di antaranya yang pertama, seperti tadi, diharamkannya menggambar dan menggambar makhluk bernyawa itu minal kabair, termasuk dosa-dosa besar. Termasuk dosa-dosa besar. Karena ada ancaman berupa an-nar, neraka. Kemudian faedah yang kedua, diharamkannya menggambar makhluk bernyawa dengan seluruh bentuknya. Ya, dengan seluruh bentuknya, macamnya, jenisnya. Ya, entah itu berupa patung, 3 dimensi. Atau mungkin coretan-coretan tangan, ya. 2 dimensi, ya, atau dengan alat, ya, kamera dan semisalnya, ya, jadi dilarang dengan berbagai bentuknya. Kenapa? Seluruh bentuk menggambar, jika yang digambar itu makhluk bernyawa, hukumnya haram, ya, dengan seluruh bentuknya haram. Kenapa? Karena di dalam hadis bisa kita lihat Rasulullah SAW menyebutkan suatu lafaz yang bermakna umum, luas, mencakup seluruh makna yang terkandung dalamnya. Beliau mengatakan, kullu musawwir, setiap pelaku gambar makhluk bernyawa. Seluruh. Ya, menunjukkan mencakup, ya, semua orang yang menggambar baik dengan cara, ya, memahatnya, ya, menjadi patung, atau mencoret-coretnya dengan kuas atau pena, atau dengan alat kamera, fotografi, ya, dan semisalnya. Nah, kecuali ketika ada darurat, maka ini jelas, ya, Karena kaidahnya ad-darurah tubihul mahdhurah. Kondisi darurat ini, kondisi darurat jika ada maka akan memperbolehkan suatu perkara yang diharamkan. Ini wajar kalau darurat. Kemudian faedah yang ketiga, diharamkannya menggambar makhluk bernyawa dengan tujuan apapun ya, selain kondisi darurat. Entah tujuannya apapun maka tidak boleh. Ya, kecuali kalau kondisi darurat maka ini jelas ya. Yang terpaksa dipaksa untuk ya, menggambar, kalau enggak maka begini dan begitu. Ya. Pertanyaannya, disimpulkan bagaimana disimpulkan faedah ini dari hadis sama seperti tadi. Rasulullah SAW mengucapkan suatu kata yang bermakna umum, kullu musawwir, setiap seluruh orang yang menggambar. Tidak disebutkan oleh beliau secara spesifik tujuannya apa orang yang menggambar itu. Maka ini mencakup semua orang yang menggambar apapun tujuannya. Entah tujuannya apa, untuk sekedar bersenang-senang atau mungkin sedang berlatih, ya, tapi yang digambar gambar makhluk bernyawa, ya, atau mungkin untuk disimpan, untuk kenangan dan semisalnya. Ya. Nah, maka diharamkan. Kecuali kondisi darurat seperti tadi. Kemudian faedah yang keempat, ya, di dalam riwayat yang terakhir, ini riwayat yang kedua tadi, ya, disebutkan, ya, atau dalam riwayat yang terakhir terdapat dalil bahwa azab bagi para penggambar makhluk bernyawa itu berlangsung dalam waktu yang lama, berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Ya, jadi seandainya pun masih muslim dan mukmin dan tempat kembalinya adalah jannah surga, ujung-ujungnya nanti akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah, namun tetap ya hukumannya di dalam neraka, adabnya di dalam neraka itu adab yang sangat lama, dalam kurun waktu yang sangat-sangat lama ya, waktu dan hari-hari dengan hitungan akhirat sangat lama. Kenapa seperti itu? Karena ya, waktu atau berapa lamanya dia diazab atau mereka diazab itu bergantung dengan ini, bebannya. Apakah mereka bisa melaksanakan apa yang dibebankan kepada mereka itu ataukah tidak? Ya, bebannya apa? Bebannya adalah agar mereka meniupkan roh nyawa ke dalam gambar-gambar yang mereka buat. Jadi diwujudkan kembali gambar-gambar yang pernah mereka buat selama di dunia. Ya, kemudian mereka dibebani untuk meniupkannya. Kalau tidak bisa diazab. Padahal mereka tidak bisa, ya sudah diazab terus. Jadi azab tersebut akan mereka rasakan dalam kurun waktu yang sangat lama. Wallahu a'lam, sampai Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat kepada mereka. Kemudian faedah yang kelima. Nah, di dalam riwayat ini ya. Terdapat dalil dan bukti bahwa mencipta dan meniupkan roh itu ya, tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu mencipta ya, tidak ada yang mampu ya memberikan roh ke dalam suatu ciptaan kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Karena disebutkan tadi walaisa binafikh, dan dia tidak akan mampu meniupkan roh. Nah, kemudian hadis yang terakhir dalam bab ini, beliau rahimahullah mengatakan wali muslimin an Abil Hayyaj, dan dalam riwayat milik al-imam muslim rahimahullah dari Abul Hayyaj, qala li Aliyun radhiyallahu anhu, Abul Hayyaj mengatakan Ali radhiyallahu anhu berkata kepadaku, ala ab'atuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidakkah aku mengutusmu, mengirimmu, yakni maukah aku mengirimmu, ya, maukah engkau aku kirim, aku utus, ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku, Jadi maukah aku tugasi kamu, aku kirim kamu, sebagaimana Rasulullah SAW pernah menugaskan kepadaku hal ini. Apa tugasnya? Ya, Allah tada'a suratan illa qamastaha. Ya, yaitu engkau tidak membiarkan satu gambar pun, yakni gambar makhluk bernyawa, illa qamastaha, kecuali engkau menghapusnya. Ya, wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Dan tidak pula engkau membiarkan, meninggalkan suatu kuburan yang tinggi, ya, kecuali engkau ratakan. Illa sawaitahu. Kecuali engkau ratakan. Disebutkan dalam hadis ini nama Abul Hayyaj. Abul Hayyaj ini adalah kunyah. Isimnya atau namanya adalah Hayyan ibnu Husain. Nampaknya begitu, Husain. Hayyan bin Husain al-Asadi. Hayyan bin Husain al-Asadi rahimahullah ini tergolong tabi'in. Tergolong tabi'in. Jadi beliau adalah seorang tabi'i. Ya, murid para sahabat. Dan beliau tergolong tabi'i yang thiqah, yang terpercaya. Yang dimaksud dengan Ali, ya, yang dimaksud dengan Ali di dalam hadis ini adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, Abu Hayyaj mengatakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata kepadaku, "Ala ab'atsuka, maukah aku mengirimmu? Maukah aku kirim kamu, aku utus kamu?" Disebutkan di sini kata ba'ats. Ba'ats, ya, di dalam bahasa Arab itu artinya adalah irsal bi amrin muhim, mengirim, mengutus untuk suatu keperluan yang penting. Jadi bukan pengiriman atau penugasan, pengutusan yang biasa. Jadi ba'ats itu irsal, mengutus atau mengirim dengan suatu hal yang penting. Contohnya seperti apa? Seperti berdakwah, ya, mengutus para dai atau mengutus para thullabul ilm, mengirim para thullabul ilm untuk berdakwah, maka bisa menggunakan apa? Kata ba'ats dalam bahasa Arabnya. Naam. Maukah aku mengutusmu, ya, dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku dengannya? Maukah aku mengirimmu dengan tugas ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pernah menugaskannya kepadaku? Apa itu alla tada'a suratan illa tamastaha? Naam. Yaitu ini sebagian saja. Maksudnya ini sebagian atau di antara tugas yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Ali. Jadi Ali tidak menyebutkan seluruhnya. Alla tada'a suratan illa tamastaha. Yaitu engkau tidak membiarkan satu gambar makhluk bernyawa pun kecuali engkau menghapusnya. Bisa kita lihat di sini surah. Ya, menurut kaidah usul fiqih, surah di sini nakirah fi siyaq an-nafi. Ya, isim nakirah dalam konteks penafian maka mencakup semuanya. Ya, seluruh gambar makhluk bernyawa yang engkau jumpai, yang engkau dapati. Engkau tidak membiarkan satu gambar makhluk bernyawa pun kecuali engkau menghapusnya. Bagaimana cara menghapusnya? Bagaimana cara menghapus gambar makhluk bernyawa? Terlebih kita ingat bahwa surah ini, ya, juga bisa berupa surah atau gambar tiga dimensi, patung. Nah, bagaimana caranya? Cara melakukan toms sehingga bisa dikatakan gambar ini telah hilang dan sudah cukup. Ya. Maka caranya berbeda-beda. Yang intinya adalah, ya, tidak lagi berupa gambar makhluk bernyawa. Bagaimana itu? Ya, caranya, jika gambar itu dua dimensi dan di kertas, ya, dan coretan-coretan kuas, warna-warna dan semisalnya, ya, maka caranya adalah dengan cukup dengan kita memberikan warna lain. Ya, warna lain untuk menutup gambar tersebut. Mungkin untuk menutup kepalanya. Ya, ya sudah, enggak harus dirobek kertasnya, misalkan begitu, ya. Tidak harus dirobek, disobek kertasnya. Cukup, ya, dengan warna yang lain, ya, kemudian ditutupi. Nah, jika berupa patung, ya, gambar tiga dimensi, maka komsnya menghapusnya adalah dengan memotong kepalanya. Ya, adalah dengan memotong kepalanya. Ya. Dan jika berupa apa? Ya, berupa misalkan apa? Galian di dalam tanah, misalkan gali di bawah tanahnya, ya, atau dicoret dengan apa namanya, dengan kayu itu, ya sudah caranya tinggal ditambahi coret-coret lagi, ya, agar menjadi rata, tidak lagi nampak wajahnya, tidak lagi nampak wajahnya. Intinya adalah menghapus dan menghilangkan gambar makhluk bernyawa dan tidak lagi berbentuk gambar makhluk bernyawa. Nah, intinya begitu. Kemudian mungkin muncul pertanyaan juga, ya, bagian mana yang dihapus, minimalnya bagian mana dari gambar tersebut yang dihapus minimalnya, sehingga bisa dikatakan bukan gambar makhluk bernyawa lagi, ya, dan tidak masuk di dalam keharaman. Nah, telah diperselisihkan oleh para ulama minimalnya bagian mana yang dihapus dan dihilangkan. Pendapat yang pertama mengatakan minimalnya adalah dengan menghapus kedua mata. Ya, kalau matanya sudah dihilangkan, ya sudah, berarti cukup. Ya, kalau matanya sudah dihilangkan, sudah cukup. Walaupun mungkin masih ada gambar kepalanya, hidung, mulut, tubuhnya. Ya. Pendapat yang kedua mengatakan, ya, minimal yang dihapus adalah ra's, kepalanya. Ya. Pendapat yang kedua ini, ya, dalilnya adalah perkataan Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam, ya, pernah memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghilangkan suatu gambar makhluk bernyawa. Famur bi ra'si timsal alladhi fil bab, ya, fal yuqta' fayasiru atau fayasira ka hay'ati syajarah. Ya. Jibril berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Famur, perintahkanlah agar kepala gambar itu, kepalanya, ya, yang ada di pintu, jadi kepala gambar yang ada di pintu itu, ya, agar dipotong, ya, sehingga menjadi seperti pohon, gambarnya berubah, tidak lagi gambar manusia atau gambar makhluk bernyawa, tetapi menjadi gambar atau menjadi seperti gambar pohon." Ya, jadi Jibril alaihissalam memerintahkan abangnya untuk hilangkan kepala. Ya, demikian juga antara dalilnya adalah asar Ibnu Abbas, perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas mengatakan as-suratul ra's. Ya, gambar itu adalah kepala, maksudnya intinya adalah di bagian kepalanya. Fa idza quti'a ar-ra'su fa laysa bisurah. Fa idza quti'a ar-ra's, maka apabila kepala telah dipotong, fa laysa bisurah, maka bukan lagi gambar, yakni bukan lagi gambar makhluk bernyawa. Perkataan Ibnu Abbas ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi rahimahullah di dalam As-Sunan Al-Kubra. Naam. Pendapat yang ketiga mengatakan minimalnya, ya, minimalnya yang dihapus adalah bagian tubuh yang seandainya manusia atau hewan tanpa bagian itu maka tidak bisa hidup. Ya, walaupun bukan kepala yang dihapus, ya. Sehingga tidak lagi, bukan lagi gambar makhluk bernyawa. Ya. Contohnya bagaimana? Ya, contohnya misalkan bagian kepala kita biarkan, tidak kita hapus. Bagian dada juga tidak kita hapus. Yang kita hapus adalah mulai dari perut ke bawah sampai kaki. Nah, kira-kira manusia kalau perutnya ini dipotong, hidup atau enggak? Kan enggak. Ya, tidak hidup. Ya sudah, berarti cukup. Walaupun bagian kepala masih ada. Ini pendapat yang ketiga. Ya. Namun Allahu a'lam. Ya. Apa namanya? Pendapat yang kedua tadi lebih nampak, ya, diperkuat dengan hadis perkataan Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diperkuat juga dengan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Naam. Nah, Rasulullah SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib agar tidak membiarkan satu gambar makhluk bernyawa pun kecuali dia hapus. Ini menunjukkan bahwa menyimpannya boleh atau tidak. Tidak boleh menyimpan gambar makhluk bernyawa. Ya, secara umum kan begitu ya. Tidak boleh menyimpan gambar makhluk bernyawa. Nah, bagaimana hukum iqtina uswar rinciannya? Hukum menyimpan gambar makhluk bernyawa, entah dua dimensi atau tiga dimensi. Rinciannya bagaimana? Ya, secara umum kan tidak boleh. Ya, tapi ada rinciannya. Para ulama mengatakan, ya, terkait dengan hukum menyimpan gambar makhluk bernyawa, maka ada dua keadaan. Ya, dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah gambar yang disimpan itu gambar tiga dimensi. Maksudnya ya seperti patung. Ya. Entah patung yang besar atau mungkin miniatur makhluk bernyawa. Kecil maksudnya. Ya. Ini adalah ya tadi patung makhluk bernyawa. Patung dan semisalnya tiga dimensi. Ya. Maka ini hukumnya apa? Hukumnya haram. Hukumnya adalah haram. Bahkan telah dinukilkan ijma' terkait dengan hal ini. Ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ini Ibnu Hajar, ya, ulama yang banyak diakui oleh kaum muslimin. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam Fathul Bari, ya, mengatakan bahwa Ibnu Al-Arabi dari kalangan ulama Malikiyah, ya, telah menukilkan bahwa gambar jika memiliki bayangan, berarti bayangan berarti gambar tiga dimensi, maka diharamkan bil ijma', ya, dengan kesepakatan para ulama. Jadi sudah ada ijma' yang dinukilkan, ya, sudah ada ijma' yang dinukilkan. Nah, ini pernyataan para ulama kita. Dinukilkan oleh Ibnu Hajar, demikian juga dinukilkan oleh Ibnu Al-Arabi rahimahullah. Naam. Jadi sudah ada kesepakatan bahwa itu diharamkan. Tidak boleh disimpan juga. Nah, hanya saja. Nah, ijma' ini, kata Ibnu Hajar, kesepakatan, ya, dilarangnya membuat demikian pula menyimpan, ya, gambar makhluk bernyawa yang tiga dimensi, ya, tiga dimensi, ini fi ghairi lu'abil banat. Di selain permasalahan, ya, boneka untuk anak-anak kecil. Jadi terkait dengan boneka makhluk bernyawa, ya, boneka untuk mainan anak-anak, ya, itu kan bisa saja tergolong apa? Gambar makhluk bernyawa tiga dimensi, hanya saja untuk mainan anak-anak kecil kan bentuknya. Ini tidak disepakati oleh para ulama keharamannya, ya, sehingga boneka makhluk bernyawa untuk anak-anak kecil, untuk anak-anak perempuan, itu secara umum diperbolehkan. Ini secara umum, tapi rinciannya bagaimana? Rinciannya, ini masih tentang pembahasan apa? Menyimpan gambar makhluk bernyawa yang tiga dimensi. Ya, jadi dikecualikan dari keharaman tersebut apa? Boneka untuk anak-anak. Ya, tapi boneka untuk anak-anak ternyata juga ada rinciannya. Ya, terlebih di zaman ini, ya, apa yang teknologi sudah mengalami kemajuan. Boneka makhluk bernyawa, ya, ini ada dua macam. Macam yang pertama adalah boneka yang biasa, ya, tidak begitu mirip dengan makhluk bernyawa. Jadi boneka makhluk bernyawa tapi tidak begitu mirip. Ya, mungkin terbuat dari kain, ya, atau mungkin kayu dan semisalnya, ya, maka ini diperbolehkan. Tapi ingat untuk siapa? Untuk anak-anak. Ya, kalau untuk orang dewasa ya jangan, tetap nggak boleh. Sebagaimana dinyatakan oleh para ulama, kita kana lil atfal, untuk anak-anak. Ya, dalilnya apa? Ya, dalilnya adalah waktu itu Aisyah radhiyallahu anha dulu ketika masih kecil ya pernah bermain dengan boneka. di masa Nabi SAW dan tidak beliau ingkari. Nah, kemudian macam yang kedua adalah boneka yang biasanya terbuat dari plastik dan sangat mirip dengan makhluk bernyawa, mirip dengan manusia, ya sangat mirip, ya manusia atau hewan, ya hanya saja kecil kan namanya boneka, tapi sangat mirip, ya bahkan mungkin bisa bergerak, ya mungkin ya bisa bergerak-gerak, bisa diberi suara juga, bisa bersuara. Ya, maka hukumnya ini. Ya, maka hukumnya diterangkan oleh Syekh Shalal Fauzan, boneka yang sangat mirip dengan manusia atau dengan makhluk bernyawa, hukumnya adalah yang bagi anjutras walayab awfil buyut hatta walam al afan. Nah, hukumnya adalah kata Syekh Shalal Fauzan, ya semestinya dihancurkan dan tidak dibiarkan ada di dalam rumah. Walaupun untuk anak-anak. Walaupun untuk anak-anak. Walaupun untuk anak-anak. Ya, hancurkan. Tapi minimalnya menghancurkannya bagaimana tadi? Menghancurkannya ya dengan cara bagian tertentu sehingga tidak dikatakan lagi gambar makhluk bernyawa. Ya, tapi ingat, karena ini tiga dimensi, berarti tidak cukup hanya dengan apa? Hanya dengan mengurek-urek ya, misalkan mewarnai matanya dan seterusnya kan, kan masih kepala itu. Kalau tiga dimensi caranya bagaimana tadi, ya dipotong. Kan begitu. Tomsnya adalah dengan memotongnya. Kan tiga dimensi. Ini macam yang pertama atau keadaan yang pertama yaitu menyimpan gambar tiga dimensi. Keadaan yang kedua adalah menyimpan gambar yang dua dimensi, bukan tiga dimensi, tidak memiliki bayangan. Ya, tidak memiliki bayangan di kertas, misalnya. Ya. Apa hukumnya? Hukumnya dirinci. Ada beberapa macam. Macam yang pertama adalah menyimpan gambar makhluk bernyawa dua dimensi yang tujuannya adalah untuk ta'zim bil ijlal, dipasang, dipajang untuk diagungkan, dimuliakan. Ya, seperti gambar para pembesar, para raja, para pemimpin. Hukumnya, hukum macam ini adalah haram. Ya, di samping itu adalah gambar makhluk bernyawa yang semestinya dihilangkan. Ya, yang semestinya dihilangkan. Demikian pula terdapat pada unsur ghulu melampaui batas di dalam memuja, memuliakan ya makhluk. Ya. Dan bisa saja itu membawa dan mengarah kepada kesyirikan. Terlebih kalau kita tahu bahwa yang dipajang itu adalah orang yang besar, orang yang sangat berjasa, orang yang apa namanya, ya dan seterusnya, pahlawan atau yang tulisannya, ya. Kira-kira bagaimana kalau kita sering melihatnya, terlebih di rumah-rumah kita, pasti ya hati kita semakin lama akan semakin apa, terikat dengan gambar tersebut, ya. Gambar tersebut semakin lama akan semakin masuk ke dalam hati kita, akhirnya lambat laun akan apa? Akan mengalihkan zikrullah dari hati kita, sehingga yang kita ingat adalah gambar-gambar tersebut atau orang yang digambar tersebut, ya bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini akan menggeser zikrullah kita, sebagaimana yang telah diingatkan oleh para ulama. Kemudian macam yang kedua adalah menyimpan gambar makhluk bernyawa dua dimensi. Ya, ala sabili dzikra dengan tujuan untuk ya untuk kenangan. Ya, mungkin kenangan ini gambar keluarga ya, anak atau teman-teman. Ya, ini hukumnya juga sama diharamkan. Kenapa ya? Karena di samping itu adalah gambar makhluk bernyawa yang semestinya dihancurkan, dihilangkan. Demikian juga tadi ya bisa mengakibatkan kebergantungan hati kepada mereka. Terlebih yang digambar itu mungkin orang yang kita sayangi, apalagi sudah tiada, gimana rasanya? Ya, hati kita akan semakin bergantung ya kepada gambar tersebut, semakin teringat atau selalu teringat dengan yang ada dalam gambar tersebut. Akan mempengaruhi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ahbib habibaka haunan ma. Cintailah kekasihmu, cintailah orang yang kau cintai itu. Ya biasa saja, haunan ma. Asa an yakuna baghidaka yawman ma. Bisa jadi orang yang kau cintai itu suatu saat, suatu hari nanti justru akan orang akan menjadi orang yang kau benci. Kan enggak tahu. Demikian juga mungkin sudah meninggal di akhirat enggak tahu. Apakah saling bermusuhan ataukah tidak? Kan bisa saja. Dan sering bahkan seperti yang diterangkan dalam Al-Qur'an, orang yang saling mencintai di dunia di akhirat justru menjadi a'da, saling bermusuhan. Kemudian macam yang ketiga adalah gambar makhluk bernyawa dua dimensi. Ya. Yeah. Yang fungsinya untuk hiasan. Ya. Yeah. Mungkin gambar apa gitu. Ya, yeah. Gambar makhluk bernyawa bisa dipajang di dinding, lukisan-lukisan atau mungkin fotografi-fotografi. Ini juga hukumnya haram. Hukumnya haram. Ini juga hukumnya adalah haram. Ya, yeah, pernah Aisyah radhiyallahu anha ya yeah. Memasang tirai yang ternyata terdapat padanya gambar makhluk bernyawa. Maka Rasulullah SAW tidak mau masuk. Tidak mau masuk ke dalam rumah. Ya. Sampai akhirnya Aisyah yang merasa bersalah dan seterusnya. Dan diterangkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Dan dihancurkan oleh beliau. Kemudian macam yang ketiga. Atau macam yang keempat ya. Macam yang keempat adalah menyimpan gambar makhluk bernyawa dua dimensi ya dalam keadaan dihinakan, dalam keadaan gambar tersebut terhinakan. Seperti apa? Seperti gambar makhluk bernyawa di karpet yang diinjak atau diduduki ya. Dihinakan ya, atau di wadah-wadah bejana-bejana ya, atau di bantal-bantal yang diduduki ya. Bantal kadang digunakan untuk duduk. Ya, apa hukumnya? Ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah terkait dengan hal ini menukilkan dari jumhur ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in. Jumhur ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in bahwa mereka membolehkannya. Bahwa mereka membolehkan gambar makhluk bernyawa yang terhinakan. Yang terhinakan. Ya. Namun sebagian ulama tetap mengatakan haram. Ya, sehingga yang lebih hati-hati ya, enggak usah ya. Jangan. Yang lebih hati-hati ya adalah tetap jangan, walaupun perhinakan. Jadi jangan dibiarkan. Tapi kan masih bisa dengan ditutupi kepalanya dan semisalnya. Kemudian, macam yang kelima, dari macam-macam menyimpan gambar makhluk bernyawa dua dimensi, ya, adalah, ya, menyimpan gambar yang sangat sulit untuk dihindari. Menyimpan gambar makhluk bernyawa yang sangat sulit atau bahkan tidak mungkin untuk dihindari. Seperti apa? Ya, seperti gambar-gambar yang ada di kemasan-kemasan produk yang kita beli. Wah, setiap beli mesti ada. Beli ada, repot sekali. Padahal kita juga masih butuh wadah tersebut, misalkan. Atau di uang kertas, sudah. Jangan kita dapat uang kertas sama coret-coret gitu ya. Coret-coret atau dirobek sekalian itu ya jangan. Ya dan semisalnya atau mungkin di kardus-kardus. Maka yang seperti ini tidak masalah. Ini dimaafkan insya Allah. Ya ma'zur karena memang sangat menyulitkan. Hanya saja ya kalau masih memungkinkan ya. Ya dicoret memungkinkan dan sempat dicoret. Tapi kalau ternyata masih ada dan masih tersisa insya Allah ma'zur. Demikian pula hanya saja jika gambar tersebut walaupun sebenarnya tergolong sulit ya. Sulit untuk dihilangkan karena saking banyaknya. Tapi jika gambar tersebut yang bisa menimbulkan fitnah seperti gambar apa gambar perempuan-perempuan ya. Perempuan-perempuan yang bisa mendatangkan fitnah di kemasan-kemasan atau mungkin di ember-ember cat yang kemudian jadi apa ember mandi gitu ya. Ya itu mestinya dihilangkan. Jadi nanti antum setelah ini menghilangkan, dihapus, spidol atau yang lain. Ya, dihilangkan. Bagaimana yang dikatakan oleh Syekh Munutaimin rahimahullah, walaupun sulit, tapi kalau mendatangkan fitnah ya dihilangkan. Kecuali kalau gambar-gambar makhluk bernyawa yang biasa. Nah, demikian juga seperti apa? Ya, KTP, SIM, ya, paspor, ijazah, dan semisalnya. Ya sudah, kalau itu sangat merepotkan memang. Maka insya Allah ma'zur. Ini beberapa macam dan beberapa keadaan terkait dengan menyimpan gambar makhluk bernyawa. Sehingga kita sudah mempelajari apa? Hukum menggambarnya. Dan juga mempelajari apa? Hukum menyimpannya. Ya. Yeah. Menggambar gambar bagaimana? hukumnya dan menyimpan gambar itu bagaimana hukumnya. Nah, gambar makhluk bernyawa yang dapat menghalangi para malaikat masuk ke dalam rumah itu adalah atau gambar ya, gambar yang dapat menghalangi malaikat masuk ke dalam rumah adalah gambar makhluk bernyawa yang diharamkan untuk disimpan. Gambar yang diharamkan untuk disimpan. Ya, bisa dilihat tadi. Nah. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menerangkan perkara yang kedua yang ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya adalah wala qabran musyrifan illa sawaita. Dan jangan engkau biarkan ada satu kuburan pun yang tinggi kecuali engkau ratakan. Bisa kita perhatikan di sini terkait dengan kuburan yang tinggi, maka ini mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah tinggi dari segi tanahnya. Tanahnya menggunduk terlalu tinggi. Ya, padahal maksimal yang satu jengkal atau tanah yang tadi, tanah galian dikembalikan lagi itu sudah cukup. Tanah galian ketika dikembalikan lagi kan maksudnya jadi menggunduk. Itu sudah cukup. Ya, itu tidak masalah. Kalau lebih dari itu, maka tidak boleh. Ya, lebih dari sejengkal atau ditambahi tanah dari selain tanah galian kuburan itu, maka tidak boleh. Ini yang pertama. Jadi meninggi dengan sebab apa? Tanahnya. Tanah yang diurupkan. Ya. Demikian juga ini mencakup meninggi dengan sebab dibangun di atasnya. Kuburan yang tinggi maksudnya karena dibangun di atasnya. Dibangun atau dipugar atau apa apalagi dibuat ada rumahnya. Atau mungkin tugu apa mungkin. Ini juga tergolong kuburan musyrifan yang fungsinya diratakan. Ya. Nah, demikian juga termasuk kuburan musyrifan sebagaimana yang terang oleh Syekh Muhammad bin Rahimahullah yang ketiga adalah tandanya terlalu tinggi. Ya, maksudnya adalah tandanya terlalu megah. Ya, mungkin ada apanya namanya nisannya apa, tapi terlalu megah dan seterusnya. Ya, misalnya kan nisannya hanya biasa saja. Ya, ini terlalu megah. Maka ini juga tergolong kuburan musyrifan yang semestinya sawaitah. Apa mana sawaitah? Ya tadi, diratakan dan disamakan dengan kuburan-kuburan yang lain yang sesuai dengan syariat. Ini mana sawaitah. Yang ada bangunannya ya dihancurkan, yang ada yang terlalu tinggi tanahnya ya diratakan, minimal maksimal satu jengkal dan semisalnya. Tapi ingat terkait dengan hal ini juga masuk dalam kekuasaan kita, ya kita yang mengurusnya dan seterusnya. Tapi kalau di luar kuasa kita ya, itu kembalikan kepada pihak yang berwenang, mudah-mudahan mereka mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga keterkaitan hadis Abul Hayyaj dari Ali bin Abi Thalib ini sangat jelas. Ya, keterkaitan hadis ini dengan bab hadis ini menunjukkan wajibnya apa? Menghapus gambar makhluk bernyawa dan menghancurkannya. Tapi caranya tadi sudah kita pelajari, ada beberapa pendapat para ulama. Kemudian beberapa faedah yang dapat diambil dari hadis ini diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Ya, di antaranya adalah diharamkannya menggambar dan wajibnya menghilangkan gambar makhluk bernyawa. Kemudian yang kedua, ya. Wajibnya saling berwasiat, berpesan dengan al-haq kebenaran, memerintahkan perkara yang ma'ruf dan larang dari yang mungkar. Ya tadi. Nah, jangan membiarkan satu gambar makhluk bernyawa pun kecuali dihapus. Ya, jangan pula membiarkan satu kuburan yang meninggi pun kecuali diratakan. Kita amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kemampuan. Kemudian faedah yang ketiga, diharamkannya meninggikan kuburan entah dengan membangunnya dengan satu bangunan atau yang lain. Ya. Karena itu termasuk sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan. Kemudian faedah yang keempat, kewajiban menghancurkan kubah-kubah yang dibangun di atas kuburan. Ini kan juga termasuk kuburan musyrikan, kuburan yang tinggi. Hancurnya tingginya dengan kubah. Ya, kemudian faedah yang kelima, bahwa menggambar makhluk bernyawa itu sama dengan semisal dengan membangun atau membuat bangunan di atas kuburan. Ya, jadi sama-sama apa? Dalam hal apa samanya? sama-sama wasilah ila syirik, mengantarkan kepada kesyirikan. Jadi ini faedah. Ya, suatu faedah yang penting. Kenapa ada dua hal ini? Ada dua hal ini yang disebutkan di dalam hadis ini, yang kemudian ditugaskan oleh Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, yang pertama adalah apa? Fitnah aswar. Fitnah, ya, dosa menggambar makhluk bernyawa. Yang kedua adalah apa? Fitnah al-kubur. Ini kan dua hal yang sama-sama apa? Bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Dan sebagaimana yang telah kita pelajari, kaum Nabi Nuh AS itu terjatuh di dalam dua fitnah ini. Ya, dua kesalahan ini yang kemudian mengantarkan mereka kepada apa? Kesyirikan. Fitnah apa? Fitnah aswar atau fitnah tamatil, kan begitu. Fitnah tamatil, gambar makhluk bernyawa, dua dimensi atau tiga dimensi. Ya. Dan yang kedua adalah apa? Fitnah kubur. Fitnah kubur. Oleh karena itulah Ali bin Abi Thalib diperintah oleh Rasulullah SAW untuk menutup, ya, dan menghancurkan kedua pintu fitnah ini atau kedua kesalahan ini yang sangat fatal. Ya, sementara kita cukupkan dengan ini. Mohon maaf atas waktu yang cukup lama dan panjang, namun semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu ta'ala alam bisawab. Walhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.